وسلم على رسول الله سلام لنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبغوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu, jika seandainya manusia itu tahu, ma fin nida'i wassafil awal, pahala azan dan pahala salat di saf pertama, kemudian dia tidak bisa mendapatkan pahala itu kecuali dengan berebut sampai diundi, pasti mereka akan sanggup menunggu itu. Dan jika dia tahu pahalanya di dalam mendatangi sholat di awal waktu, fitabkir ila sholat, sholat Jumat di awal mulai dari subuh berangkat, kemudian tidak mendapatkan itu kecuali dengan berlomba-lomba, mereka siap akan berlomba-lomba. Dan jika mereka manusia itu tahu bagaimana keutamaan yang Allah berikan dalam sholat subuh dan sholat isya, mereka akan pasti memaksa untuk melaksanakannya berjamaah di masjid walaupun dengan merangkak. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa nilai pahala enggak segala orang yang tahu memang, kecuali orang-orang yang betul sempurna imannya dan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi ngasih gambaran ini, kalau perlu diundi, kemudian ini masuk pertama, ini masuk kedua, kalau perlu ada yang masuk 1000, nomor 1000, mereka akan sabar menunggu. Mereka akan siap untuk melaksanakan itu. Kenapa? Karena keuntungannya besar, pahalanya gede. Sama dengan kamu disediakan uang 1 miliar. Walaupun nunggu selama 6 bulan mungkin mau ente. Kenapa? 1 miliar. Hatta buat gubuk tidur dari emperan mungkin akan siap. Begitulah. Pahala yang Allah berikan untuk azan. Karena itu azan itu, pahala azan itu besar sekali. Pahala azan itu besar, malah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin, dikatakan itu turunnya adalah bagi orang-orang yang melaksanakan azan, bagi orang yang melaksanakan azan. Malah sebagian ulama, azan dan qomat jika disatukan itu lebih utama daripada imamah. Tapi yang lebih kuat, imamah lebih utama daripada azan dan qomat. Karena begitu besar pahalanya azan. Kadang-kadang orang malas mau azan, padahal dia bagus suaranya untuk azan. Kemudian saf pertama. Dikatakan para malaikat itu selalu mendoakan orang yang istiqomah dalam saf yang pertama. Ada orang istiqomahnya di saf terakhir, katanya udah istiqomah tempatnya di sini. Sebetulnya bukan begitu. Bukan istiqomah itu di tempatnya itu. Kalau perlu istiqomah ya di saf pertama, itu yang paling bagus. Datangnya pertama sholat Jumat, tapi ngambil saf yang ada di tengah-tengah. Kenapa? Udah istiqomah ada di sini. Enggak benar itu. Yang paling bagus adalah di saf pertama. Nah. Kemudian tabkir, berlomba-lomba untuk mengawali waktu berangkat. Kalau perlu sebelum azan sudah ada di masjid. Khusus sholat Jumat di zaman Nabi itu kadang-kadang berangkatnya mulai sepulel. Mereka dari itu tidak keluar dari masjid sampai melaksanakan sholat Jumat. Jadi udah penuh. Malah

nggak bisa. Perlu tobat khusus, nggak bisa dianggap remeh itu. Hah? Nggak bisa dianggap remeh itu kanker itu. Hah? Itu penyakit tumor yang harus ada operasi, yang harus ada betul-betul dicabut, dibersihkan badan kita dari bara itu. Itu perlu proses itu. Karena itu, bagi yang berbuat dosa kecil, jaga sholat lima waktu, jaga ibadah-ibadah yang ada supaya bersih setiap saatnya daripada dosa. Dan bagi orang berbuat dosa besar, tobat yang benar-benar dari hati, jangan sampai menjadi orang yang mati membawa dosa-dosa yang besar tadi itu, maka itu akan berbahaya nantinya. Wallahu a'lam. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وكم إحنا كبتها وبليت إلى أن أتانا الله بالفتح والنصر صبرت لها حتى انقضى وقتها الذي به وكتاب في سابق العلم وذكر ولو أنني بدأت قبل تنقضي بما تقتضيه النفس في حالة العسر من الجزع المذموم والغم والأسى لكنت قد استجبت ضرا إلى ضري وما جزع الإنسان في حالة البلاء سوى تعب حال يذهب بالأجر إذا ما ابتلاك الله فالصبر حق عليك وإن أولاك فالحق في شكر ومن عرف الدنيا تحقق أنها بلا مرية مستوطن البؤس والشر فلا بد للإنسان طولا حياتي وما دام فيها من ملازمة الصبر فطوبى لعبد قد تجافى نعيما وآثار دارا خيرها أبدا يجري هي الجنة الخلد التي طاب نزلها لقوم عطاء والجهر رجال كرام عظموا حق ربهم وغفروا تنتفوا بي وبسنة الغراء والأنجم الزهري هدى الورى طوبى لعبد رآهم وجلاتهم لوارة منه في العمر. أحسنت كما أحسن الله عليك. اللهم صل وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وعمل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وبرابات لنا في ديننا مع الذكر انثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما تختصف ورزق كل احيانا منهما واعقلنا اتياهما نحظى بالخير ربنا واصلح لنا كل الشؤون واكرها بالرضا واضع عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رشد المنون واغفر واستر كمن تتر صلاة الله ترجى المصطفى من إلى الحديث بكتاب به للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك يدفعني لعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك